Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'd. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وآخر الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله. Kita lanjutkan pembahasan kita dalam kitab Fadlul Islam ini. Kita memasuki hadis yang baru dalam bab ini, di mana di sini al-muallif rahimahullahu taala berkata walahuma anhu marfu'an, dan diriwayatkan oleh keduanya yaitu al-Bukhari dan Muslim dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu secara marfu', yaitu sampai sanadnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yaitu beliau bersabda, "Ma min mauludin illa yuladu 'ala al-fitrah." Tidak ada seorang bayi yang dilahirkan kecuali dia terlahir di atas fitrah. Yang sudah kita jelaskan di awal bab bahwasanya fitrah yang dimaksud adalah dia terlahir dalam keadaan mengetahui siapa Rabbnya, di atas tauhid, ya, di atas Islam, inilah fitrah. Ya. Maka setiap bayi yang lahir pada asalnya di atas fitrah tersebut, mentauhidkan Allah, mengetahui siapa Rabbnya, ya, berada di atas agama Islam. Namun apa? Namun sebagaimana dilanjutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelahnya, fa abawahu yuhawwidani au yunassirani au yunajisani, maka kedua orang tuanya lah yang menjadikannya seorang Yahudi atau menjadikannya seorang Nasrani atau menjadikannya seorang Majusi, tergantung bagaimana tarbiyah dan pendidikan dari kedua orang tuanya. Dua orang tuanya Yahudi, ya, mendidik anak tadi untuk mengikuti agama Yahudi, beribadah dengan agama Yahudi, berakidah dengan akidah Yahudi, jadilah dia seorang ya Yahudi. Demikian pula apabila dua orang tuanya Nasrani ataupun dua orang tuanya Majusi. Kemudian dilanjutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kama tuntaju al-bahimatu bahimatan jam'a. Sebagaimana hewan ternak akan melahirkan hewan ternak yang sempurna. Ya. Ketika kita melihat hewan ternak, ya, kita bahwasanya hewan ternak tersebut hamil, maka ketika kita melihat apa yang keluar ketika dia melahirkan anaknya, kita lihat bahwasanya bayi dari hewan tersebut adalah hewan yang jam'a, sempurna, tidak ada yang terpotong, tidak ada cacat pada tubuhnya. قال هل تحسون فيها من جدعاء؟ Apakah kalian bisa merasakan ada di antara keturunan hewan tadi, anak-anak dari hewan ternak tadi yang jada'a? Jada'a ini kebalikan dari jama'a. Jama'a tadi sempurna, tidak ada yang terpotong. Jada'a ini ada yang terpotong, ya. Baik itu tanduknya misalnya, atau yaitu bagian kakinya, atau bagian telinganya, ya. Tidak ada yang terpotong kalau jama'a. Tapi kalau jada'a adalah hewan yang terpotong, baik itu tanduknya atau dua kupingnya. Qala hatta takunu antum tajda'unaha, sampai kalianlah yang memotong, ya, kuping ataupun yaitu tanduk dari hewan tadi, yaitu untuk menandainya, menandai hewan tersebut, bahwasanya hewan tersebut adalah hewan milik fulan atau milik alan, ditandai dengan seperti ini. Atau untuk tujuan yang lainnya. Artinya kalau kita mau melihat hewan ternak ketika melahirkan anaknya, yang dilahirkan adalah hewan yang sempurna. Tidak ada yang cacat, sampai pemiliknya sendiri yang mencacati, sengaja mencacati hewan ternak tadi untuk suatu tujuan tertentu. Seperti itu pula seorang anak manusia terlahir dalam keadaan Islam, sampai kedua orang tuanya yang mengubah fitrah tadi, fitrah anak tadi yang awalnya di atas Islam, ya, menjadi berubah, misalnya di atas agama Yahudi atau Nasrani ataupun kemudian Majusi. Ini sesuai dengan pendidikan dari kedua orang tuanya. Qala summa qara'a Abu Hurairah, kemudian Abu Hurairah yaitu perawi dari hadis ini radhiyallahu anhu membaca ayat Allah pada surat Ar-Rum yang ke-30, fitratallahi allati fatarun nas 'alaiha, fitrah dari Allah yang Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia di atasnya, yaitu apa? Agama Islam. Seluruh manusia diciptakan di atas agama Islam. Qala muttafaqun alaih, hadis ini adalah hadis yang muttafaqun alaih. Kita baca syarah dari Syekh Shalal Fauzan hafizahullah ta'ala. Qala hadzal hadis yufassiru al-ayat as-sabiqata allati fi awal al-bab. Hadis ini mentafsirkan ayat yang telah terdahulu penyebutannya, yang ada pada awal bab, pada bagian pertama dari bab, dan bahkan jadi judul dari bab ini, yaitu apa? Bab fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fatarun nas 'alaiha. Itu ayat pada surat Rum, Ar-Rum ayat yang ke-30. Maka hadis ini menjadi penafsirannya. Gimana tadi juga disebutkan oleh Abu Hurairah perawi dari hadis ini, ayat yang menjadi judul bab tadi, fitrah Allah allati fatarun nas 'alaiha. Ya, fitrah Allah yang telah Allah ciptakan manusia di atasnya. Maka tafsirannya apa? Tafsiran dari fitrah tersebut adalah Islam. Qala fi anna Allah fatarun nas 'ala al-Islam, yaitu bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala telah menciptakan manusia seluruhnya di atas Islam. Qala ay fatarahum ala tauhid, yaitu menciptakan mereka di atas tauhid. Ini sifat dasar manusia, sebetulnya mereka tahu, orang-orang yang mengetahui dan mengenal tauhid, mengetahui dan mengenal bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala satu-satunya zat yang berhak untuk diibadahi. Qala falau annahum salimu min du'atid dalal la baqiyat fitratuhum qabilatan lilhaq. Kalau saja seandainya mereka selamat dari dai-dai kesesatan, dai-dai yang mengajak kepada kesyirikan, atau dai-dai yang mengajak kepada agama-agama selain Islam, ya, atau kepada liberalisme, penyimpangan-penyimpangan dari Islam, ya, kalau saja mereka selamat dari para dai tersebut, ya, yaitu bisa jadi selamat dalam artian tidak menemui orang-orang yang seperti ini keadaannya, menyeru kepada kesesatan, atau kemudian mendapati orang-orang tersebut namun Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan mereka, ya, mengkokohkan mereka di atas fitrah tadi. Qala la baqiyat fitratuhum qabilatan lilhaq. Maka fitrah mereka akan tetap dalam keadaan qabilatan lilhaq, bisa menerima kebenaran, fitrahnya masih lurus, ya, tidak berubah, tidak bergeser dari fitrah yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala atas diri-diri mereka. Ya, ketika apa? Ketika selamat dari para penyeru kesesatan. Qala walattaba'ur rusul. Dan mereka akan mengikuti para rasul ketika fitrah mereka selamat. Qala fal fitratu wahdaha la takfi. Maka fitrah itu sendiri sebetulnya tidak cukup. Ya. Kalau yang jadi patokan hanyalah fitrah, ya semua orang Islam berarti, ya. Tapi fitrah itu tidak cukup, ya. Harus dilihat apanya. Qala la budda min ittiba'ir rusul alaihi musallatu wassalam. Haruslah mereka mengikuti para rasul alaihi musallatu wassalam. Yang para rasul semuanya mengajak kepada agama tauhid, dan bisa di istilahkan bahwasanya mereka mengajak kepada agama Islam secara umum. Ya, jadi seluruh agama-agama para rasul diistilahkan Islam. Islam yang apa? Yang am, yang umum. Ya, walaupun kalau kita mau membicarakan tentang Islam yang khas, yaitu Islam yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naam. Jadi fitrah sendiri tidak cukup sebetulnya. Ya, fitrah seluruh manusia di atas Islam, di atas tauhid, namun tetap mereka harus mengikuti para rasul, ya, dan istiqomah di atas agama yang merupakan fitrah mereka, yaitu agama Islam dan agama tauhid. Qala fa fitratuhum salihatun mislu turbati thayyibati salihati lin nabat. Di sini Syekh Shalal Fauzan akan memberikan pendekatan pemahaman, ya, dengan menyebutkan suatu contoh bagaimana suatu perkara itu bisa berubah, ya, pada asalnya baik kemudian bisa berubah menjadi buruk, jelek, ya, dan tidak menghasilkan perkara-perkara kebaikan. Qala fitratuhum salihah, maka fitrah mereka itu sebetulnya baik, fitrahnya manusia itu sebetulnya baik. Mithlu turbatit thayyibah, seperti tanah yang baik. As-salihah lin nabat, yang bisa ditumbuhi oleh tumbuhan. Ya. Kalau tanah yang baik dan subur, bagaimana keadaannya ketika ditanam di situ biji-bijian, ya, kemudian juga mendapatkan curah hujan yang cukup, maka biiznillah akan tumbuh tumbuhan yang, ya, diinginkan dengan suburnya dan dengan cepatnya dan menghasilkan buah-buahan yang baik. Nah, ini keadaan at-turbatut thayyibah as-shalihah lin-nabat. Ya. Tanah yang baik, subur, gembur, ya, yang bisa ditumbuhi oleh tumbuhan. Qala fat-turbatu idza baqiyat wa lam talawwas. Nah, atau tulawwas, tabqa shalihatan. Maka tanah tersebut apabila ya tetap dalam keadaan seperti itu dan tidak ada zat-zat yang mengotorinya, ya, maka akan tetap dalam keadaan baik, bagus, dan bisa ditumbuhi tumbuhan. Naam. Qala wa idza ghayyarat wa sabakhat wa 'alatha al-muluha wal ma'u fasadat. Namun apabila tanah tersebut berubah, ya, dan mulai menjadi rawa, dan mulai muncul padanya al-muluhah, yaitu rasa asin, atau memang karena ada air yang bercampur garam yang naik ke situ, ya, awalnya tidak terjangkau oleh, yaitu air laut, Ya, air pasang tidak sampai di situ, namun dikarenakan suatu perubahan tertentu, ternyata air bisa sampai di sana. Ya, yang seperti ini kadang terjadi. Ya. Awalnya tempat tersebut adalah tempat yang subur, ya, gembur, ditanami apapun tumbuh, ya, dan hasilnya memuaskan. Namun ketika yang terjadi seperti ini, mulai muncul, masuk air pasang ke sana, ya, mulai sampai air asin ke tempat tersebut, fasadat, maka akan menjadi jelek tanah tersebut yang awalnya baik, subur dan gembur. Qala wasalat ghairu salihatin lil inbat, dan menjadi tidak bisa ditumbuhi tetumbuhan, ya. Yang bisa tumbuh di situ mungkin tumbuhan-tumbuhan tertentu saja, ya, yang memang tahan dengan kadar garam yang tinggi. Nah, yang tahan dengan yaitu terkadang harus terendam oleh air asin untuk beberapa lama, ya. Cuma tumbuhan-tumbuhan tertentu saja. Tapi tumbuhan-tumbuhan yang memiliki manfaat yang banyak, memiliki manfaat yang yaitu bisa diambil faedahnya oleh manusia, tidak bisa tumbuh di tempat yang seperti itu. Qala kadzalika al-insan, ya. Demikian pula manusia, ya. Ingin dipermisalkan dengan tanah tadi. Idza ghayyarat fitratuhu, apabila fitrahnya berubah, fa innaha la taqbalul khair, maka dia tidak bisa menerima kebaikan. Li'annaha inharafat wa taghayyarat, karena fitrahnya sudah menyimpang dan berubah. Katurbati idza fasadat, seperti tanah apabila telah rusak menjadi jelek. Ini permisalan yang dibawakan oleh Syekh Shalal Al-Fauzan dengan tanah yang awalnya subur namun kemudian bisa di capai oleh air pasang, ya, yang air pasang tersebut sebagaimana sifatnya air laut yaitu asin, ya, maka akan rusak tanah subur tersebut. Nah, kemudian akan disebutkan permisalan Nabi yang ada di dalam hadis. Qala wa darada an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam lidzalika mathalan bisyatil jad'a. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan permisalan untuk perkara tersebut dengan kambing yang jada. Apa itu? Qala allati qut'at udhunuha wa kusira qarnuha, yaitu kambing yang terpotong kupingnya, ya, atau terpatahkan tanduknya. Ini al-jad'a. Bagaimana jad'a tersebut? Tulatu jam'a. Dia dilahirkan dalam keadaan jam'a. Artinya tidak ada kambing yang terlahir jad'a, terpotong kupingnya atau terpotong tanduknya. Semua jad'a terlahir jam'a. Apa itu jam'a? Qala ay salimatun laysat majdu'atan, yaitu terlahir dalam keadaan salimah, selamat, yaitu sehat, ya, tidak ada cacat, tidak terpotong kupingnya ataupun tanduknya. Qala kamilatul qarnain wal udhunain, dua tanduknya sempurna, demikian pula dua kupingnya, tidak ada yang terpotong, ya. Kalau ada kambing yang terlahir dalam keadaan terpotong kupingnya ataupun tanduknya, ini, ya, sangat ajaib, ya. Pada asalnya tidak ada kambing yang terlahir seperti ini. Semua kambing pada asalnya terlahir sempurna, ya, tanduknya ataupun kupingnya tidak ada yang terpotong. Qala summa inna ahlaha humul ladzina yujaddi'unaha, kemudian pemiliknya, pemilik kambing tadi, mereka lah yang menjadikannya sebagai jeda'a, menjadikannya terpotong kupingnya atau terpotong tanduknya, ya. Mereka lah yang sengaja untuk melakukan hal tersebut untuk satu tujuan tertentu. Qala kadzalikal maulud, demikian pula bayi yang dilahirkan, yuladu alal fitrati kamilan, dia terlahir dalam keadaan fitrah, di atas fitrah secara sempurna, bertauhid dengan tauhid yang sempurna. Qala fa in ghayyaratil fitrah, maka apabila berubah fitrah tersebut, fa hadza min tasarrufil murabbin alladzina yuharrifunal fitrata wa yughayyirunaha, maka berubahnya fitrah tersebut adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh para murabbin, orang-orang yang mentarbiahnya. Ya, yang disebutkan oleh Rasulullah SAW adalah dua orang tuanya. Ya, namun sebetulnya lebih luas dari itu. Ya, ada pengaruh juga dari para murabbi yang lainnya, guru-gurunya, ustaz-ustaznya. Ya, dan mungkin juga teman-temannya. Nah, yang memberikan bimbingan kepada dia. Kalau bimbingannya dibimbing kepada perkara yang baik menjadi baik, kalau dibimbing kepada perkara buruk dan penyimpangan maka akan menyimpang. Kalau dibimbing ya dengan perkara-perkara kesyirikan ya, dan Allah Subhanahu wa taala tidak menyelamatkannya dari ajakan tersebut, maka dia akan terjatuh kepada kesyirikan waliyadzu billah. Nah, maka di sini disebutkan, maka ini adalah tindakan al-murabbin, orang-orang yang mentarbiyah dirinya. Alladzina yuharrifuna al-fitrah wa yughayyirunaha, mereka lah yang menyimpangkan fitrah dan mengubah fitrah tersebut. Mithlu alladzina yusidduna turbah as-salihah lil badri fala tumbit, seperti orang-orang yang merusak tanah yang subur yang bisa ditumbuhi benih-benih tanaman, fala tumbit, kemudian setelah itu, setelah dirusak tanah tadi, tidak bisa menumbuhkan tumbuhan apa-apa lagi. Nah, ini ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Suatu hadis yang menjelaskan apa yang dimaksud fitrah dalam ayat yang ada pada awal bab. Maksudnya yang dimaksud dengan fitrah adalah keadaan, maksudnya semua bayi yang dilahirkan mengerti mengenai tauhid, mengerti siapa Rabbnya, siapa yang berhak untuk mendapatkan peribadahan, dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala satu-satunya zat yang berhak untuk diibadahi. Tidak ada zat yang selain Allah yang berhak untuk mendapatkan peribadahan. Ini diketahui dan diakui oleh seluruh manusia yang terlahir di dunia pada asalnya, mereka di atas fitrah. Nah, kemudian ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, selanjutnya al-mu'allif rahimahullah ta'ala menyebutkan suatu hadis yang panjang yang mungkin akan kita sebutkan saja hadisnya. Adapun penjelasan Syekh Shalal Fauzan ya, lebih panjang lagi, insyaallah akan kita baca pada kesempatan-kesempatan yang akan datang. Kita bacakan hadisnya. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala, wa an Hudzaifah radhiyallahu anhu qala, dan dari Hudzaifah radhiyallahu anhu dia berkata, kana an-nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an al-khairi, dahulu manusia yaitu para sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kebaikan, ya tentang kebaikan, yaitu misalnya tentang ibadah apa yang bisa dilakukan, apa yang akan mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, apa saja yang bisa mendekatkan kepada al-jannah dan yang lain sebagainya, perkara-perkara kebaikan. Wa kuntu as'aluhu 'an syarr, dan dahulu aku menanyai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenai perkara-perkara kejelekan, ya, mengenai perkara-perkara dosa, mengenai perkara-perkara fitnah, ya. Ini yang ditanyakan oleh Hudzaifah radhiyallahu anhu. Apa tujuannya? Makhafata an yudrikani, aku takut perkara tersebut akan menimpaku. Ya. Itu supaya beliau bisa menghindari perkara kejelekan tersebut. Qala faqultu ya Rasulullah, maka aku berkata, wahai Rasulullah, inna kunna fi jahiliyatin wa syar, dahulu kami ini berada dalam keadaan jahiliyah dan berada dalam kejelekan. Faja'anallahu bihadzal khair, maka Allah Subhanahu wa taala mendatangkan kepada kita kebaikan ini, yaitu Islam, ya, diberikan hidayah untuk menerima ajakan Rasulullah, menerima dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu dakwah kepada tauhid. dan kepada sunnah. Qala fa'al ba'da hadzal khairi min syarrin. Apakah ada setelah kebaikan ini, kebaikan yang didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita ini, adakah setelahnya suatu kejelekan? Qala na'am. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, akan ada kejelekan setelah kebaikan ini. Faqultu wa hal ba'da dzalika syarri min khairin? Maka aku berkata, apakah ada setelah kejelekan tadi, ya, kejelekan yang datang setelah kebaikan ini, adakah setelahnya kebaikan? Yaitu, apakah kemudian nanti akan kembali kebaikan tersebut setelah hilang? Qala na'am, wa fihi dakhonun. Ya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi apa? Wa fihi dakhonun. Akan tetapi padanya ada dakhon, ada asapnya, ada sesuatu yang mengotorinya, ya, tidak murni, tidak murni baik. Namun apa? Namun di situ ada perkara-perkara kejelekan yang tersebar. Naam. Qultu wa ma dakhonuhu? Aku berkata, apa yang menjadi asapnya dari kebaikan tersebut? Qala qaumun yastannuna bi ghairi sunnati wa yahtaduna bi ghairi hadi. Beliau bersabda, yaitu suatu kaum yang mereka mengambil jalan selain jalanku, mengambil sunnah selain sunnahku. Wa yahtaduna bi ghairi hadi, dan mengambil petunjuk dari selain petunjukku. Ya. Ta'rifu minhum wa tunkir. Engkau melihat pada mereka ada perkara kebaikan, perkara ma'ruf, dan juga ada perkara kejelekan yang kau mengingkarinya. Ya. Jadi bercampur antara kebaikan dan kejelekan pada masa tersebut. Ya. Tidak kebaikan yang murni sebagaimana pada masa para sahabat. Qultu fa hal ba'da dzalikal khairi min syarrin. Aku berkata, adakah setelah kebaikan tadi, kebaikan yang ada asapnya tadi, ada pengotornya tadi, adakah kembali akan datang kejelekan? Qala na'am. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, fitnatun amya, fitnah yang buta, wa du'atun ala abwabi jahannam, dan para da'i yang menyeru kepada pintu-pintu jahannam, pintu-pintu neraka. Man ajabahum ilaiha qadhafuhu fiha. Barang siapa yang menerima ajakan mereka, ya, untuk mendekat kepada abwab jahannam tadi, pintu-pintu jahannam tadi, maka niscaya mereka, para da'i tadi, akan menjebloskan orang tadi ke dalam neraka. Naam. Qultu ya Rasulullah sifhum lana. Aku berkata, wahai Rasulullah, sebutkan ciri-ciri mereka kepada kami. Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hum min jildatina, mereka dari kulit kita sendiri, yaitu dari bangsa kita sendiri. Wa yatakallamuna bi alsinatina, dan berbicara dengan bahasa kita. Qultu fama ta'muruni in adrakani dzalika? Aku pun berkata, apa yang engkau perintahkan apabila aku mendapati hal tersebut? Qala talzamu jama'atul muslimina wa imamahum. Hendaknya engkau tetap bersama dengan jama'atul muslimin, kelompok kaum muslimin, ya. Tidak memisahkan diri dari jama'atul muslimin wa imamahum, dan tetap bersama dengan pemimpin mereka, ya. Jangan, yaitu membatalkan bai'at dari pemimpin kaum muslimin, tetap bersama dengan jamaah, tidak memisahkan diri, tidak memberontak dan yang lain sebagainya. Qultu fa in lam yakun lahum jama'atun wala imam. Aku berkata, bagaimana apabila keadaannya tidak ada jamaah, ya. Tidak ada jamaah itu berarti kaum muslimin saling berpecah belah, ya. Wala imam, dan tidak ada satu imam, tidak ada satu pemimpin bagi kaum muslimin tersebut. Qala fa'tazil tilkal firqa kullaha. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tinggalkan semua kelompok-kelompok tersebut, walau anta 'adda 'ala asli syajaratin, walaupun engkau harus menggigit akar pohon, ya, walaupun engkau harus pergi jauh sampai ke tempat yang terpencil, ya, menggigit akar pohon di sana, ya, menyelamatkan agamamu, maka lakukanlah hal tersebut. Qala hatta yudrikakal mautu wa anta ala dzalik, sampai maut menjemputmu dalam keadaan engkau dalam keadaan seperti itu. Qala akhrajahu, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Naam, hadis yang panjang dan insyaallah akan ada penjelasannya yang juga panjang dari Syekh Shalal Fauzan hafizahullah taala, insyaallah akan kita baca sedikit demi sedikit pada kesempatan yang akan datang. Bismillahirrahmanirrahim taala. Wallahu a'lam bissawab wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin.